Coba rungono tambang kanganku iki Dewi asmoro tulung ngomongno aku isi ngenteni Omba sekoro kau saja ngiling Andaikan sayangku saiki seno.